Sarwadona. Ya sing lanang ya sing betenan nih mah. Kita nih kurumin. Thank you.

Kaplo gak kok. Sing dadi tuntutan cinta. Salam kau ke Pangudik. Mending kula mundur. Maju, lu gak kok. Daripada digawe hancur. Aja mundur lu gak kok. Maju. Bos platinum, bos proyek, bos kambing, bos apa mani pirang-pirang terus. rasa cinta dipaksa agar beli bisa.

gak temen nih ambul. Kali pilih Pak Latif. Sun mendam larang nyawang sampean bahagia lir gelas pecah ati sun remuk nyawang kakak taro ternyata kula cuma kanggo batur kesepian sampean penganten Mbak Nur Hasanah Mas Kausar. Majikan lanang lagi salam-salam. Ibu Ade, Ibu Ade. Bapak nih minum. Pengantin wis nanjak karo ibu nih. Nyawang kakak, kalau wong ini mau kono ini. Mandor Quran. Bos Korea, Pak Agus Bos Korea, Pak Agus. Yusuf calon majikan Bu Anis Bos Korea. Ini Dede. Saingan kaji tanah calon miliki binia. Dede Reza, Dede Reza pintar nyoba minta wongan. Dede Reza sawah aman jemana. Dede Reza Hola.